Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmadu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhal nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsi wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan kathira wa nisa'a wa taqu allaha alladhi tasa'aluna fi wal arham inna allaha kana alaykum raqiba. Ya ayuhal ladhina amanu taqu allaha wa kulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa in asdaqal hadis kitabullah khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa sharal umuri muhtasatuha fa inna kulla muhtasatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar a'adhani Allahu wa iyyakum minan nar. Ayuh talabah rahimani wa rahimakumu jami'an wa barakallahu fikum. Kita lanjutkan pembahasan kita dari kitab Bulughul Maram. Masih dalam pembahasan na'am wa barakallahu fikum muqaddimatun nikah. Pendahuluan-pendahuluan berkaitan dengan bab nikah telah kita bahas berkaitan dengan definisinya, kemudian keutamaan-keutamaannya, kemudian hasungan ya untuk melaksanakannya. Ya khalifatun rahmahumullah, maka pada pembahasan kali ini kita akan mulai membahas na'am barakallahu fikum secara praktis ya. Yang namanya pernikahan na'am warakallahu fikum dan apa yang harus dilakukan terlebih dahulu. Ya qarib itu rahmiyallahu. Kalau kemarin itu berkaitan dengan apa? Dengan definisinya na'am warakallahu fikum, dengan keutamaan-keutamaannya. Maka di sini na'am warakallahu fikum dibahas tentang aplikasinya. Ketika seorang hendak na'am warakallahu fikum menuju ke jenjang ya pernikahan, apa yang harus dilakukan terlebih dahulu dan bagaimana syariat ya, apa yang diizinkan secara syariat ya untuk dilakukan. Ya khalifatun, apa saja hal-hal yang diizinkan oleh syariat untuk dilakukan ya dalam menempuh jenjang ke sana. Ya khalifatun rahmakumullah. Naam. Sehingga apa yang menjadi kebiasaan masyarakat berupa mungkin ya pacaran terlebih dahulu ya, atau yang lainnya dari hal-hal yang justru itu akan bermadarat ya pada kedua belah pihak ya, itu bisa kita waspadai dan kita beralih pada perkara syar'i yang diizinkan oleh syariat. Iqalifidin rahmi wa rahmakumu, apa saja itu? Iqalifidin rahimani wa rahmakumu jami'an wa barakallahu fikum. Ada hadis yang belum dapat? Enggak ada ya? Nah, warakol. Berarti kita langsung saja. Nah, warakol. Yaitu berkaitan dengan wanita yang hendak kita lamar. Ya, khalifidin rahmanah. Ketika kita sudah punya azam, ingin menjalin hubungan, ya, secara syar'i dalam bingkai pernikahan, nam, maka nam yang dilakukan adalah mengungkapkan rasa, mengungkapkan hasrat, nih ya, dengan bentuk khitbah kan gitu ya. Nah, diungkapkan kepada walinya. Ya kali fitnah merahmukum. Tapi di situ ada hal-hal yang namarakulafikum diperkenankan sebelum seorang melangkah ke arah situ. Di antaranya adalah an-nazar, memandang. Ya kali fitnah merahmukum. Hukum asalnya ya kali fitnah merahmukum. Memandang ajnabiyah itu haram. Qul lil mu'minina yaghudduna min absarihim wa yaghfaduna furujuhum. Kata Allah Subhanahu wa taala, katakanlah kepada kaum mukmin, hendaknya mereka menundukkan pandangan-pandangan mereka dan menjaga kemaluan-kemaluan mereka. Nih, dari ayat tersebut diambil faedah haram na'amarakallahu fikum memandang ajnabi. Ya kharifit rahmakum. Enggak boleh. Nawarakulah atau melepaskan pandangannya kepada lawan jenis. Ya kharifidin rahmakumullah tidak diperkenankan secara syar'i. Itu hukum asalnya demikian. Ya. Tapi bagi orang yang nam berhasrat, ya ingin menjadikannya dia sebagai pasangan hidup, maka syariat memberikan rukhsah. Syariat memberikan rukhsah, ya. Untuk memantapkan hatinya. Jadi tujuannya itu untuk semakin mantap, bukan semakin apa? Cari-cari kesempatan amarakallahu fikum. Yeah. Untuk menikmati, sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadisnya rahimahullahi rahmakumullah di antara hadis yang menjelaskan tentang hal itu atau apa yang disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah ta'ala di dalam kitabnya Bulughul Maram. Hadis yang ke-930. Beliau mengatakan, Wa'an Jabir. Jabir Ibn Abdullah Ibn Haram. Radhiyallahu anhu. Radhiyallahu anhuma. Qala Jabir. Sahabat Jabir mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, berkata Rasul sallallahu alaihi wasallam, idza khotoba ahadukum almar'ata, apabila salah seorang di antara kalian hendak melamar seorang wanita. Inna amarakallahu fikum. At-takbir bil fi'li an iradah namanya. Takbir bil fi'li an iradah. Ya kali fitnah. Yaitu mengungkapkan dengan fi'il. Yeah. Itu fi'il mati. Biasanya amarakallahu fikum. Yeah. Tentang keinginan. Amarakallahu fikum. Kali fitnah. Dan ini dalam Al-Quran sering banyak. Juga dalam hadis na'amurakallahu fikum banyak. Yang di sini na'amurakallahu fikum sempat kita mengalami waham, keliru pemahaman ya na'amurakallahu fikum memahami hadis ini atau hadis-hadis yang menyebutkan tentang an-nadhar ilal mahtubah na'amurakallahu fikum, bahwasanya nador itu dilakukan setelah khitbah. Ya. Kan nador ilal makhtubah. Berarti kan yang wanitanya telah dihitbah kan itu ya. Ya kali fitnah marhamakumullah. Naam. Tapi kalau naam marhamakumullah dengan makna yang kita sebutkan tadi. Ya bahwasanya ini adalah takbir. Bil fi'li an iradah. Maka letaknya naam marhamakumullah itu sebelum. Sebelum apa? Sebelum khitbah. Itu banyak faedahnya. Na'am warakallahu fikum. Yeah. Ada faedah yang besar di situ. Yeah. Ya khalifidin rahmat warahmatullahi wabarakatuh. Ketika kita lakukan itu. Kita nador terlebih dahulu sebelum kita khitbah. Yeah. Itu menghindari madarat yang lebih besar. Ya khalifidin rahmat warahmatullahi wabarakatuh. Yeah. Kalau kita khitbah dulu baru nador. Ternyata setelah nador kecewa. Dari apa yang dari hasil nadornya, ya itu akan tidak besar na'amarakullahu fikum madaratnya. Iya, ya kali fitnah makmu. Jadi kalau sudah nador dulu, ada hibah dulu baru nador, kecewa, itu akan besar. Kenapa? Sudah menaruh harapan ya, di pihak ya, wanita, bahwa dia akan menjadi pasangannya, begitu na'amarakullahu fikum. Ternyata setelah nador kecewa, apa, enggak jadi gitu ya na'amarakullahu fikum. Maka akan besar rasa sakitnya, itu akan besar na'amarakullahu fikum. Ya kali fitnah makmu. Tapi yang tepat itu adalah nazar dulu baru hibah. Ya, ketika sudah nazar jadi na'am warakul dirasa cukup ya, dirasa na'am warakul fikum puas gitu ya. Baru naik ke jenjang itu. Tapi kalau sudah dari awal enggak puas, ya jangan dilanjut na'am warakul fikum. Janganlah dilanjut. Ya kan fit mahmum. Sehingga enggak perlu naik ke jenjang hibah, enggak perlu naik ke jenjang na'am warakul fikum melamar. Yang itu ya. Ya khairul fitin rahmanur rahimakumullah. Jadi ini mimbab takbir bil fi'li an irad. Ya, seperti firman Allah Subhanahu wa taala idza kumtum ila sholati. Itu kan takbir bil fi'li an irad. Nah, mengungkapkan dengan perbuatan dengan fi'il ya tentang keinginan amarakulah, yaitu ida arad antakuma amarakulah fikum khalifit mbah makmumah juga amarakulah firman Allah subhanahu wa ta'ala ida qura'tal qur'ana fasta'id billah ida qura'ta ida arad antakra'u al-qur'ana nih fasta'id billah kan gitu ya khalifit mbah makmumah juga amarakulah ya sama seperti ini. Idza khotoba ahadukum almar'ata. Maksudnya adalah idza arada an ahadukum ya ayyakhthubal mar'ata begitu. Khairibitin rahmanur rahim. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa in istata'a ayyanzura minha, maka jika dia mampu untuk melihat wanita tersebut ila ma yad'uhu ila nikahiha, kepada sesuatu yang mendorong dia untuk menikahinya, fal yaf'al, maka hendaknya dia melaksanakannya. Khalifuddin rahimahullah rahmakumullah. Di sini amarakallahu fikum mengisyaratkan tentang hukum-hukum nazar kepada wanita yang hendak di hitbah. Sibuk. Pembahasan pertama na'amarakallahu fikum tentang hukumnya. Apa hukum an-nadharu ilal mahtuba? Pembahasan yang pertama. Ikhwan fillah rahimakumullah, rahmakumullah. Di sini na'amarakallahu fikum jumhur ahli ilmi mereka memandang bahwasanya orang yang hendak menikahi seorang wanita disyariatkan untuk memandang wanita yang hendak ia nikahi tersebut. Namarakum. Di antara dalil yang memperkuat hal itu adalah hadis yang kita baca barusan. Yang kedua, firman Allah Subhanahu wa taala yang pada penggalannya Allah Subhanahu wa taala berfirman walau a'jabaka husnuhunna, meskipun engkau takjub akan kecantikannya. Sisi pendalilannya nam, wal husnu la yu'rafu illa ba'da ru'yatihinna. Dan kecantikan seorang wanita itu tidak akan diketahui kecuali setelah dia melihatnya. Nah, warakallahu khairibidin rahmatullahi wabarakatuh. Kemudian, dalil berikutnya adalah hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, kuntu indan Nabi alaihi salatu wassalam. Dulu aku pernah di sisi Rasul sallallahu alaihi wasallam, fa'atau rajulun. Maka ada seorang yang mendatangi beliau, fa'akhbarahu annahu tuzawwiju imra'atan mil ansar. Nah, lalu orang tersebut menghabarkan kepada Nabi alaihi salatu wassalam bahwasanya dia telah menikahi seorang wanita dari kalangan Ansar. Faqala lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasul sallallahu alaihi wasallam berkata kepadanya, anadharta ilaiha, apakah engkau telah melihatnya? Qala, maka orang tersebut mengatakan, la, tidak wahai Rasulullah. Qala, izhab fandur ilaiha. Ini dasar disyariatkannya an-nadhar il mahtubah pada lafaz ini, izhab fal yandur fandur ilaiha. Pergi dan lihatlah wanita tersebut. Fa inna fi a'yunil ansar syai', dikarenakan pada matanya Ansar ada sesuatu. Khalifatin rahmah rahmatullah. Juga berdasarkan hadis Sal ibnu Sa'ad As-Sa'idi, di mana beliau bercerita, anna imra'atan ja'at ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya ada seorang wanita yang datang kepada Rasul alaihi salatu wasallam. Faqalat, maka wanita tersebut mengatakan, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, jitu li'ahabalaka nafsi. Aku datang kepadamu untuk menghibahkan diriku kepadamu. Sahihnya, fanadhara ilaiha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasul alaihi salatu wasallam pun memandangnya. Fasa'atan nadhara ilaiha wa sawwaba. Beliau pun mantapkan pandangannya, summa taqta. Kemudian beliau amarakallahu fi menunjukkan pandangannya, menandakan beliau tidak menghendakinya. Kan gitu ya. Di sini syahidnya amarakallahu fikum, Rasul sallallahu alaihi wasallam memandangi. Khairatul rahmakumullah. Juga hadis Aisyah, beliau bercerita, qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada saya, uriduka fil manam, aku diperlihatkan dirimu dalam mimpi. Yaji'u biki al-malaku fi sariqatin minal harir, min haririn. Datang seorang malaikat bersama dirimu, dengan bawa dirimu pada secerca namarakallahu fikum sutra. Faqala li, maka malaikat itu mengatakan, hadihim ra'atuka, ini istrimu. Fakashaftu an wajhika, maka aku pun menyingkap wajahmu dari kain yang menutupinya. Faidha hiya anti, ternyata dia adalah dirimu. Fakultu, iyakun hadha min indillah yumdi, kalau ini dari datang dari Allah Subhanahu wa taala, maka lanjut na'amarakallahu fikum. Ikhwalifiddin rahmatullahi rahmakumullah. Di situ na'amarakallahu fikum, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menceritakan melihat ya, wanita yang hendak beliau nikahi. Ya khalifidin rahmatullah. Sehingga ini disyariatkan, ya, bagi pihak yang hendak melangkah pada jenjang pernikahan, namarakallahu fikum, untuk namarakum melaksanakan marhala ini, tahapan ini, yaitu ya, an-nadhar ilal mahtubah. Perkaranya disyariatkan dalam syariat, ikhwani fiddin rahimakumullah. Terkait dengan hukumnya, ikhwani fiddin rahimakumullah, khilaf di kalangan para ulama. Dan khilafnya seputar, ya, apakah an-nadhar ilal mahtubah ini hukumnya sekedar boleh, atau sesuatu yang disunahkan. Ikhwani fiddin rahimakumullah. Nah, mereka yang mengatakan sekedar boleh itu mengacu pada kaidah al-amru ba'dal hadar yufidul ibaha. Al-amru ba'dal hadar yufidul ibaha. Perintah setelah adanya larangan berfaedah boleh. Ya kalau fitin rahmatullahi sehingga an-nadhar ilal mar'ati an-nadhar ilal ajnabiyah itu hukum asalnya adalah dilarang. Kemudian ada perintah di sini fal yandur ilaiha. Nah, waraqlaw. Ini masuk nah al-amru ba'dal hadar. Kan itu ya. Sehingga hukumnya boleh. Mereka mengatakan demikian. Ya kalau fitin rahmatullahi. Nah, kemudian pendapat yang kedua, bahasanya ini na'amorokallahu fikum masuk dalam amru irsyadin yufidul istihbab. Amru irsyadin yufidul istihbab. Dan tidak ada satu ulama pun yang berpendapat bahwasanya an-nadhar ilal mahtubah hukumnya wajib. Ya, jadi khilafnya mereka seputar dua perkara ini, imma mubah, imma mustahab. Ya, imma mubah, imma mustahab. Khalifatin rahmatullah. Nah, kemudian amarakallahu fikum. Wassahih. Annahu mustahabun. Nah, warakallahu. Meskipun kalau terjadi pernikahan dengan tanpa nador terlebih dahulu, sah pernikahannya. Ya, meskipun kalau terjadi pernikahan dengan tanpa melihat terlebih dahulu, maka sah pernikahannya. Dikatakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahutaala, yasihun nikahu illam yaroha. Yasihun nikahu illam yaroha. Fa'innau lam yu'allil ru'iyata fi'annau la yasih minhan nikah. Fatalla ala anna ru'iyah la yajib, la tajib wa'ankah yasihu bidunia. Demikian kata Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah ta'ala. Kata beliau, pernikahan sah meskipun tanpa melihat ya, pihak yang hendak dinikahi, yaitu wanita na'amurakallahu. Fa'innahu, ya, dikenakan na'amurakallahu fikum Ya, menemandang inamorokallahu fikum al-mahtubah itu tidak dijadikan sebagai alasan, sebagai sebab inamorokallahu fikum sahnya pernikahan. Menunjukkan bahwasanya ar-ru'yah la tajib. Melihat kepada calon istri itu tidak wajib. Dan pernikahan yang dilakukan tanpa nador terlebih dahulu itu sah. Khalifitun rahmatullahi wabarakatuh. Ya, al-muhim ikhwan dan kemudian para kalafikum. Ya, perbedaan seputar antara boleh atau mustahab penamorokloh yang boleh, ya, sekedar boleh saja penamorokloh itu pada kaidah yang kita sebutkan. Sementara yang mustahab memandang bahwa perintah tersebut adalah amru irsyad, pemberi awah perintah yang sifatnya bimbingan yang berfaedah istihbab. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian amarakallahu fikum, pembahasan berikutnya terkait dengan hukum nazar adalah hududun nazar ilal mahtubah, batasan yang diperkenankan memandang pada calon istri amarakallahu, apa wanita yang hendak dihidbah. Khairibidin rahmatullahi wabarakatuh. Terkait dengan diperkenankan nazar, tidak ada khilaf di kalangan para ulama. Yang jadi permasalahan adalah batasannya sampai mana. Ya qari bi tahmin rahmakumullah. Pendapat yang pertama, la yanduru illa ilal wajhi wal kaffain. Tidak boleh melihat kecuali pada wajah dan kedua telapak tangan saja. Ya, sehingga kepala tetap tertutup dengan apa? Dengan kerudungnya. Namor kalau yang ada adalah yang diperkenankan adalah wajah dan telapak tangannya saja. Wabi qaul jumhur, ini adalah pendapatnya jumhurul ulama dari kalangan Hanafiyah wal Malikiyah wal Syafi'iyah, wa huwa qaulun indal Hanabilah. Alasannya dikarenakan wajah adalah pusat kecantikan. Nih, jadi kecantikan seorang wanita terpusat pada wajahnya. Ini dia nawaratullah. Ya qali fitnah rahmakum. Dan itulah yang biasanya dipandang. Nggih. Jadikan patokan, wah ini bagus, ini nawaratullah. Itu wajahnya nawaratullah. Wallah alam bisawab. Pendapat yang kedua, yubahun nadaru ila ma yadharu minha ghaliban. Diperkenankan untuk melihat kepada apa yang biasa nampak dari wanita itu secara umum di hadapan mahramnya, di hadapan mahram-mahramnya. Namarakallahu fik. Ya, ya qad bitrah rahmakum. Karubah seperti lutut, wal yatain kedua tangan, wal qadamain kedua kaki. Ikhwanifi rahmakumullah. Wa huwa sahih fi madhhabil Hanabilah. Dan ini yang sahih dari pada madhhabnya Hanabilah. Ikhwanifi rahmakumullah. Wajhu anna an-nabi alaihi salatu lamma adna fil nazar ilaiha min ghairi ilmiha. Sisin amarakallahu fi pendalilannya. Ketika Rasulullah SAW mengizinkan untuk memandang wanita yang hendak dihidbah dengan tanpa izin darinya, namarakallahu fikum. Kan boleh ya, tanpa izin melihat namarakallahu fikum. Alima annau adna fin nadhar ila jai mayat haru minha adatan. Ini diketahui bahwasanya boleh untuk memandang pada wanita yang hendak dihidbah tadi, pada semua yang biasa nampak, pada semua ya, anggota badan yang biasa nampak dari wanita tersebut. Khalifatullah makmum. Nah, ini alasannya. Nah, waqad ruwiya an Abi Ja'far al-Baqir, tapi sanadnya inqita', ma'a barakallahu fikum. Qala Abu Ja'far al-Baqir menceritakan, khotaba Umaru ila Aliyin ibnatahu. Umar melamar putrinya Ali. Kalau enggak salah Ummu Kulsum. Faqala, maka Ali mengatakan, inna saghirah. Ya, masih kecil. Namarakallahu. Fakila li Umar, maka dikatakan kepada Umar, inna ma yuridu bidzalika mana'ah. Ya. Namarakallahu. Dikatakan kepada Umar, dia melakukan seperti itu, ya, ingin menghalangi gitu. Namarakallahu. Khalifatullah makmum. Qala fakallamahu, maka Umar pun melobi Ali radhiyallahu anhu. Faqala Aliyun, maka Ali mengatakan, aba'athu biha ilaika fa in radiyat fa ya imra'at. Ya, aku akan kirim, ya, aku akan utus, ya, anakku tadi kepadamu, ya, kalau dia ridha maka dia adalah istrimu. Faqala, maka rawi mengatakan, faba'atha biha ilaihi. Ali pun mengutus, mengirim anaknya kepada Umar. Faqala, izhab. Ya, fadhaba Umar. Fakashafa an saqaiha. Maka Umar pun mulai menyingkap, ya, kedua betisnya. Faqalat, maka Ummu Kulsum mengatakan, arsil. Ya, taruh. Lepas. Falaula annaka amirul mu'minin la shakaktu unuqaka. Ya, kalau seandainya engkau bukan amirul mu'minin, saya akan kupukul. Ya, kutampar, ya. Namarakallahu. Ya, khairi fitnah rahimahumullah. Fafisan ri inkita. Di sini khairi fitnah rahimahumullah. Ya, bolehnya, ya, diambil faedah. Bolehnya an-nazar. Ya, lebih dari sekedar muka dan telapak tangan. Wallah alam biswa. Kemudian pendapat yang ketiga. Ya juzun nazar ila ma yuridu minha illal aurah. Boleh mandang kepada wanita yang hendak dilamar, kepada segala sesuatu yang ia inginkan kecuali auratnya. Namarakallahu. Wa hadha madhhabul Auza'i. Dan ini adalah madhabnya Imam Al-Auza'i rahimahullah. Pendapat yang terakhir, yang keempat, ya juzun nadhar ila jami'il badan. Ya. Boleh mandang kepada seluruh anggota badannya. Wa huwa madhhab Dawud wa Ibn Hazm wa riwayah ats-tsalitsah an Ahmad. Ini pendapatnya Imam Dawud Az-Zahiri, juga Ibn Hazm, dan satu riwayat dari Al-Imam Ahmad. Jadi Imam Ahmad punya tiga pendapat dalam bab ini. Ya qali bin rahimakumullah. Li zahiri qouli alaihi salatu wassalam, berdasarkan zahir sabda Nabi alaihi salatu wassalam, undur ilaiha. Lihatlah kepadanya. Tidak dikasih batasan macam-macam gitu, nak amara kalau secara mutlak. Qali bin rahimakumullah. Naam. Yang paling aman sudan amarakulahikum, pendapat yang pertama, pendapatnya jumhur, kholas. Kalau sudah cukup amarakulahajanya, kholas, cukup. Nih, Kalau misalnya nawarakallahu fikum butuh untuk mengetahui yang lain, cukup dengan pensifatan dari nawarakallahu fikum dari keluarganya. Ya, misalnya nawarakallahu fikum pengin tahu rambutnya gimana? Rambutnya keriting, ya. Sudah nawarakallahu fikum. Ya. Gimana nawarakallahu fikum tangannya ada ya, nam bekas-bekas lukanya apa enggak? Ya, mulus biasanya gitu. Ya sudah. Wallah alam, itu lebih apa? Lebih aman. Wallah alam bisawab. Sekali fitnah min rahmakumullah. Kemudian pembahasan berikutnya berkaitan dengan an-nadhar ilal maktubah. Hal yustaratul isti'adhan al-mahtubati wa ilmuha bin nadhari ilayha. Apakah dipersyaratkan harus minta izin kepada pihak wanita yang hendak dinadhar? Atau dipersyaratkan wanita tersebut harus mengetahuinya bahwasanya dia sedang dinadhar? Gitu ya. Khalifatul Rahmah Rahmatullah, jumhurul ulama berpendapat tidak dipersyaratkan untuk minta izin terlebih dahulu, atau tidak pula dipersyaratkan wanita yang hendak dinadhar mengetahuinya. Iktifaan bi idzni syari', mencukupkan dengan izinnya asyari. Li'talaqil akhbar kama fi hadis Jabir al-mutaqaddim. Ya, berdasarkan kemutlakan hadis yang sebagaimana yang kita sebutkan tadi, idza khotoba ahadukumul mar'ata fa in istata'a yanzura ilaiha mayad'uhu ila nikah falyaf'al. Di sini amarakallahu fikum. Ya. Rasulullah SAW memutlakkan untuk namarakallahu fikum bagi siapa yang hendak menikahi seorang wanita untuk melihatnya pada sesuatu yang bisa mendorong dia untuk menikahinya. Naam. Khalifatun rahmakumullah. Disebutkan dalam riwayatnya, faqala, maka Jabir mengatakan, fakhotob tujariyatan fakuntu atakhab ba'ulaha. Ya. Maka aku pun ya, hendak melamar seorang wanita. Nah, aku pun memandang dan bersembunyi. Bersembunyi dan memandang. Nah, warakallahu fikum. Hatta ra'aituma da'ani ila nikahya fatazawwajuha. Hingga aku merasa puas dan terdorong untuk menikahinya, maka aku pun menikahinya. Demikian khalifatun rahmakum dalam riwayat tersebut. Khalifatun rahmakum jalan barakallahu, sehingga tidak dipersyaratkan untuk minta izin terlebih dahulu, atau tidak dipersyaratkan dia yang dinadhar itu mengetahui bahwasanya dia sedang dinadhar. Tidak pula izin kepada walinya. Ini pendapatnya jumhur ulama. Naam. Khalifatun rahmah rahmatullah. Meskipun kalau bisa naam warakallahu fikum supaya tidak terjadi fitnah ya naam warakallahu fikum. Ya, apalagi dilakukan sambil ya sembunyi-sembunyi gitu. Antum ngapain gitu ya. Ya, kok sembunyi-sembunyi. Kan gitu ya. Takut terjadinya fitnah. Naam warakallahu fikum. Meskipun ikhwan fillah rahimakumullah, bahwasanya hal semacam itu tidak persyaratkan naam warakallahu fikum dengan apa yang kita sebutkan di atas. Nah. Kemudian pembahasan berikutnya. B. Bolehkah hal yajuzun nadhur ilal mahtuba bisyahwatin awit taladzuti bidzalik? Apakah diperkenankan memandang kepada wanita yang hendak dihaidbah itu di apa dengan syahwat, memandang dengan syahwat atau bernikmat-nikmat dengan hal itu? Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Paham ya masalahnya ya? Apakah boleh memandang kepada pihak yang hendak dihaidbah itu dengan syahwat dan bernikmat-nikmat ketika memandangnya? Ya. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. اشترط الحنابلة لإباحة النظر أمن الفتنة وأمن الفتنة حنابلة mempersyaratkan bolehnya memandang kepada pria atau wanita yang hendak dilamar agar hal itu dilakukan ketika aman dari fitnah. Kalau mereka mengatakan aman nadzur biqasdi taladdud aw syahwa, adapun memandang dengan tujuan ingin bernikmat-nikmat atau dilambari dengan syahwat, fahuwa ala asri tahrim, maka itu tetap haram. Amal jumhur, adapun jumhur, falam yashtaritu dhalik, balqalu, bahkan mereka mengatakan, yanduru li gharbi tazawwuj, wa inna khafa ayyastahiha, au khafa alfitnah li amrin. Naam. Mereka mengatakan, dia boleh mandang dengan tujuan untuk menikahinya, meskipun dikhawatirkan dia tertarik. Ya. Yeah. Atau khawatir fitnah. Nah, warahmatullahi. Meskipun terjadi ada kemungkinan ke situ, ya, yeah, tidak mengapa gitu kata jumhur. Li amra ini hal ini dikarenakan dua perkara. Yang pertama, anal ahadits al-waridah bil masyru'iyah lam yuqayyid an-nadhar fi dhalik. Hadis-hadis yang warid disyariatkannya an-nadhar ilal makhthufa tidak mengqayyid dengan perkara tersebut. Na'marakallahu. Yang kedua, annal masha al-mutarattiba 'ala an-nadhar ala nadhar al-khatib a'zam min al-mafasid al-mutarattib 'alayh. Banyak kemaslahatan yang ditimbulkan ya atas pandangannya orang yang menghitbah itu lebih besar daripada mafsadat yang timbul. Seperti itu, na'am warahmatullahi. Apalagi khon rahmanallahu rahmakumullah, ketika nadhar itu enggak boleh sendirian. Ya. Sehingga ketika terjadinya ke arah situ itu enggak sampai na'am warakallahu fikum bablasan. Tapi bablasan kan ada wasitnya kan gitu ya na'am warakallahu. Iya. Yeah. Ada wasitnya na'am warakallahu. Ya enggak boleh sendirian, berdua-dua enggak boleh. Na'am warakallahu. Iya. Yeah. Ya qari bi tahmanakum. Itu justru na'am warakallahu fikum akan semakin mendekatkan dirinya untuk yeah, semangat dalam menikahinya. Kan gitu ya. Ya qari bi tahmanakum. Wallah alam bisawab. Ya, yeah, demikian. Kemudian yang khonis tentah makmumah, permasalahan berikutnya, ya, yeah, mengulang-ulang nador. Tikrarun nador. Nawarakulafik. Tikrarun nador ilal maktubah. Ya khalifatun rahmatullahi wabarakatuh. Terkait dengan permasalahan ini, kita lihat tujuan nazar itu adalah agar seorang na'am warakullahu fikum semakin ketika dia apa dia ada niatan untuk melangkah ke jenjang itu semakin semangat gitu ya nah barakallahu fiik tujuannya seperti itu ya qul fiik rahmanallahumakumullah ketika hal itu dibutuhkan harus mengulang nggih agar timbul semangat barakallahu fiik untuk melangkah ke situ maka tidak mengapa ya qul fiik rahmanallahumakumullah disebutkan lil khatib ayyukar nadar il maktuba ini taja lidzalika. Bagi orang yang melamar boleh untuk mengulang-ulang nazar kepada pihak yang hendak dilamar. Jika memang dibutuhkan. Ya qul fi rahmakum. Nah. Wallahu alam bisawab. Supaya nanti pas ketika nam terjadi akad betul, ya nggak apa nggak ada penyesalan, ya kenapa sudah nam mantap nam orang kalau nggak nyesel gitu. Wallahu alam bissawab. Tukar ibit rahmatullahumakumum. Ini berapa perkara yang berkaitan dengan nazar. Ya qul fi din rahmanir rahim. Kemudian dalam hadis ini na'amarakallahu fikum sebagaimana disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala ada beberapa fawaid. Yang pertama annahu yanbaghi lil insani ayyan dura ila al-mahtubati wa huwa bina'an ala anna lam lil irsyad wa talab. Puasanya syukurnya bagi seorang yang hendak menikahi seorang wanita yang hendak melamar seorang wanita untuk melihat terlebih dahulu. Dan ini dibangun pada bahwasanya lam itu lil irsyad. Na'amarakallahu fikum. Itu pada ucapannya fal yandur, fal yaf'al, fal yaf'al. Na'amarakallahu fikum. Lamnya lil irsyad wa talab. Sebagaimana sudah kita jelaskan tadi na'amarakallahu fikum. Wa hadha huwa rajih anna lil irsyad. Ini yang rajih bahwasanya lam di situ adalah lil irsyad. Ya, dan tidak masuk pada apa? Pada nam al-amru ba'dal hadar yang sudah kita sebutkan tadi. Khairifidin rahmukum. Nam. Dijelaskan oleh Asy-Syaikh, lakin hadal itlaq muqayyadun bi umur. Akan tapi kemutlakan nas ini dikait dengan beberapa perkara. Yang pertama, alla yakuna bi khulwatin. Ya, tidak dilakukan ya dengan tanpa adanya orang lain. Dia berdua enggak boleh. Na'warakallahu. Ya. Ini haram. Na'warakallahu. Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda la yahluwanna ar-rajulu bimra'atin illa ma bi mahramin. Jangan sekali-kali seorang lelaki berkhulwat bersama dengan seorang wanita kecuali bersama dengan mahramnya. Jadi harus ada wasitnya. Ya, kalau kemudian dia dan nawarakallahu pihak yang dinador enggak sendirian enggak boleh. Nawarakallahu harus ada wasitnya. Kharifatin rahmukum. Ini qaid yang pertama. Qaid yang kedua. Ayyakuna aziman al-hitbah. Wa taqaddum. dia harus berazam kuat untuk melamarnya dan untuk maju. Nggih. Fa lam yakun azman fala yaf'al. Kalau dia enggak punya azam yang kuat untuk hal itu, maka jangan sekali-kali ia melakukannya. Wa dzalika li'anna al-'asra tahrimun. Tahrimun nadharil mar'ah. Ya khalif itu dah mengatakan hukum asalnya. Memandang seorang wanita itu hukumnya haram. Dan diizinkan di maslahatin. Diizinkan karena ada kemaslahatan. Ya. Ya khalif itu dah mengatakan. Kemudian kait yang ketiga. Ayyaghliba ala dhannihi ijabatahu. Dia merasa pinangannya tadi diterima. Namun dia yakin pinangannya akan diterima. Namun orang kelawit. Kalau dia sudah yakin pinangannya enggak terima, jangan maju. Ya. Seperti contohnya, namun orang kelawitikum. Afwan. Ya. Dia namun orang kelawitikum. Ya. Seorang yang biasa-biasa gitu ya, nawrak rakyat jelata gitu. Ya kali fitrah makmum meminang anaknya presiden. Ya, ya enggak, jelas enggak akan diterima dia nawrak lafikum. Ya jangan lakukan. Ya kali fitrah. Nah, ini kait-kait yang harus dipenuhi. Ya kali fitrah. Kait yang ketiga, yang keempat. Khalifat Rahmatullah disebutkan oleh beliau, meskipun sudah kita bahas tadi, na'amu'arakullahi wabarakatuh. Allah yatamatta bin nadri ilal mar'atil makhtubah. Ini na'amu'arakullahi wabarakatuh. Hendaknya dia tidak bersenang-senang. Tamattu na'amu'arakullahi wabarakatuh. Dengan memandang pada wanita yang hendak dilamar tadi. Ya, sekali lagi permasalahannya terjadi khilaf yang sudah kita sebutkan tadi, na'amu'arakullahi wabarakatuh. Wahwa alamat tabillah Hanafila. Dan ini nama orang kloswet dengan tabnya Hanafila. Wala jumhur tidak mempersalahkan hal itu. Yeah. Khalifatin rahmatullah rahmatullah. Kemudian kait yang keempat, yang kelima. Nama orang kloswetum. Ayat mana? Ayat mana surat syahwah? Sekali lagi ini juga namor kalau sudah dibahas tadi namor aman dari gejolaknya syahwat. Nam, fa'inkan layak man, falaya juzun nawar. Kalau enggak aman, maka enggak boleh namor kalau fikum. Sekali lagi sudah dibahas tadi nami khalifatun rahmatullah. Kemudian yang khalifatun rahmatullah para kalau fikum. Faedah berikutnya. Sumuw syariatil islamiyah haitsu yatlub minal insani alla yadkhula fi amrin illa ala basiratin. Tingginya martabat syariat Islam sebagaimana Islam menuntut kepada manusia untuk tidak masuk dalam sebuah perkara kecuali di atas basirah. Ya. Termasuk namaraqul al-iqdam ila nikah. Iya, namaraqul fikum. Maju ke jenjang pernikahan. Itu namaraqul fikum. Iya, perkara yang besar namaraqul berkaitan dengan pergaulan dia. Iya. Hidup semati kalau bisa kan gitu. Khairit entah mani warahmatullah. Berkaitan pula dengan pembentukan generasi. Iya, generasi yang indah yang baik namaraqul fikum. Tentunya namaraqul fikum. Iya. Harus dilakukan dengan yakin. Ya khalifatun rahmatullah. Tidak boleh namor asal-asalan. Ya khalifatun rahmatullah. Nah. Kemudian. Faedah berikutnya. syaddu babil khalaq wan nadam alal insan, menutup pintu-pintu kegoncangan dan kekecewaan atas manusia. Ketika amarakallahu fikum disyariatkan ini, maka kekecewaan yang muncul setelahnya itu kecil, karena sebelumnya sudah tahu. Berbeda dengan orang yang melangkah dalam jenjang ini dalam kondisi dia enggak tahu. Ya kali fitnah mau taunya dari foto, fotonya bapakku sekali nawarakallahu cantik sekali. Atau dari video. Nawarakallahu cantik sekali nawarakallahu fikum. Ketika terjadi akad pernikahan ternyata nawarakallahu sudah lain. Dari fotonya, dari videonya. Ya kali fitnah rahmanurrahimakumullah. Akan terjadi apa? Kekecewaan, penyesalan. Lah syariat memutus hal itu. Sehingga diizinkan, bahkan yang tadinya haram menjadi boleh untuk tujuan yang besar ini. Kemudian amarakallahu fikum. Faedah berikutnya, annau yahrumun nadar ilan nisa. Hadis ini diambil faedah haramnya memandang kepada wanita. Liqaulihi idza khataba ahadukum al-mar'ata imra'atan idza khataba ahadukum imra'atan. Ya, berdasarkan sabda Nabi alaihi salatu wasallam, apabila salah seorang di antara kalian hendak mengkhitbah melamar seorang wanita. Walau kan nadzur ila nisa'i jaizan kana min adati nisa'i sahabah. Lakan al-insan yastati ayyan dura sawa'an kana khatiban aw ghairu khatibin. Kalau seandainya na'amarakallahu fikum, memandang kepada wanita itu boleh. Kali fitin rahmi wa rahmakumuh. Niscaya enggak perlu na'amarakallahu fikum harus memandang mereka saat khitbah. Kan bisa dipandang saat kapan saja kan gitu ya. Kali fitin rahmakumuh. Menunjukkan ikhwan fillah rahimahumullah bahwasanya memandang pada mereka tidak diperkenankan secara syar'i, ikhwan fillah rahimahumullah, kecuali ada hajah namarakallahu fikum. Di antara hajah ya ini namarakallahu fikum, untuk keperluan meyakinkan dirinya melangkah ke jenjang pernikahan. Wallahu a'lam bissawab. Ya qali fitnah rahmanakumullah. Ada pertanyaan? Apakah ketika ta'aruf wanita harus mengetahui keadaan mempelai laki-laki? Mohon penjelasannya. Kalau ta'aruf na'amaraqla, iya haruslah. Masa na'am enggak tahu kondisi laki-lakinya? Mungkin yang dimaksud di sini adalah na'amur. Apakah wanita juga harus melihat sebagaimana lelaki melihat wanita kan dalam bab ini kan itu ya? Iya enggak? Ya kali fitnah melamukumu. Disebutkan satu pembahasan. 6. Sebagaimana disebutkan dalam kitab Sahih Bukhari Sunnah terkait dengan nadzul mahtubah lil khatib, seorang wanita yang dilamar apakah disyariatkan pula untuk melihat pihak laki-laki yang melamarnya. Antum bisa lihat di kitab tersebut halaman 122. Khalifah Ibn Rahmakumullah, saya bacakan. hukmu nadril mahtubati ila khatibiyah ka hukmu nadri ilaiha. Nadrihi ilaiha. Hukum melihat seorang wanita, ya, melihat hukum seorang wanita melihat nam pihak laki-laki yang melamarnya itu seperti hukum namarakallahu laki-laki melihat kepada wanita yang hendak dilamar. Ya khalibitnah li'anna yu'jibuha minhu au yu'jibuhu minha. Bal hiya aula minhu fi dzalik. Bahkan amarakallahu wanita itu lebih layak daripada laki-laki namarakallahu. Ya, kenapa? Dia harus menyerahkan dirinya kepada seorang yang nantinya orang tersebut akan apa? Bertanggung jawab atas dirinya. Tentunya dia harus tahu namarakallahu laki-lakinya seperti apa. Ya khairibitnah mukmin. Nah, li'anna yumkinu mufaraqata man la yarqaha bi khilafiha. Namarakallahu. Ya khairibitnah mukmin. Jadi namarakallahu tetap namarakallahu kalau bisa di lembah. Wanita yang dikhitbah juga harus melihat pihak yang menghitbah ya. Nah, wallahualam bishawab. Ini yang mungkin bisa kita sampaikan. Kurang lebihnya kami minta maaf yang sebesar-besarnya. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhal wa hamdukum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.